إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan kembali pembahasan kita kitab الصيام dari kitab بلوغ المرام للحافظ Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang makan dan minum dalam keadaan lupa. Dalam keadaan seperti ini Nabi SAW mengatakan Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manasiya, barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan berpuasa, makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Fa inna ma atamahu Allah wa saqahu, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah beri makan dan telah beri minum kepadanya. Sehingga orang yang lupa tidak ada dosa baginya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan juga tidak ada qadha baginya. Bukan, tapi teruskan puasanya. Puasanya sahih. Qala rahimahullahu ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من درأه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وعله الأحمد وقواه دار قدني dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan Man dar'ahul qai fala qada alaih. Barang siapa yang seseorang muntah dalam keadaan tidak sengaja, fala qada alaih, maka tidak ada qada baginya. Wa man istaqa fa alaihi alqada. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, fa alaihi alqada. Rawahu khamsah wa 'allahu Ahmad وَقَوْهَاهُ دَرُقُدْنِي. Hadis Rawal Khamsa dan Imam Ahmad mengatakan hadis ini mu'al. وَقَوْهَاهُ دَرُقُدْنِي, dikuatkan oleh Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis ini yang berkaitan tentang permasalahan muntah, baik muntah yang disengaja ataupun muntah yang tidak disengaja. Sekarang kita akan membahas muntah yang tidak sengaja dulu. Kalau muntah dengan tidak sengaja, maka puasanya sahih. Dan di sini tidak ada khilaf di antara para ulama apabila muntah dengan keadaan tidak sengaja. Nah, selama tidak ada yang termakan masuk kembali. Misalkan dia muntah masih ada di mulutnya, kemudian dia telan kembali. Berarti itu memasukkan makanan kembali ke dalam perutnya. Nah, dalam keadaan seperti ini membatalkan puasa. Sedangkan dia dalam keadaan muntah tidak sengaja, dalam keadaan safar misalkan, atau pusing dan sebagainya, di mana di situ bukan dikarenakan kehendaknya sendiri, bukan kehendaknya sendiri, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang menjadi khilaf di antara para ulama yaitu seseorang yang muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja di sini sebagaimana dikatakan oleh Allama Syekh Utsaimin rahimatullah taala, seperti seseorang yang mencium sesuatu dengan sengaja. Ada sesuatu yang menjijikkan, misalkan dia cium sengaja supaya dia muntah. Terhirup udara sehingga membuat dia muntah. Atau melihat sesuatu yang menjijikkan misalkan dan dia muntah. Melihatnya dengan sengaja agar dia muntah. Atau menekan-nekan perutnya. Atau seseorang yang memasukkan jarinya ke mulutnya, sodok-sodok sama dia supaya muntah. Maka itu semuanya muntah dengan sengaja. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin fi Syarh Al-Mumti'. Yang menjadi khilaf di antara para ulama, apakah hal ini membatalkan puasanya ataupun tidak? Ya, ini muntah dengan sengaja. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Dalil mereka yaitu hadis yang barusan kita baca. Hadis Abi Hurairah, man tara'ahu al-qayf fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi qada'. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja maka tidak ada qada baginya, barang siapa yang muntah dengan sengaja fa alaihi al-qada'. Maka wajib baginya untuk mengqadanya, itu membatalkan puasanya. Ini dalil mereka. Dalil yang kedua itu hadis Abi Darda, juga hadis Tsauban, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian beliau berbuka. Nah. Dan ini pendapat jumhur ulama dan juga banyak di antara para ulama yang berpendapat bahwa muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasanya. Seperti Al-Allamah Syekh bin Baz, Al-Allamah Syekh Muzaimin, Al-Allamah Syekh Mubil, rahimahumullah ta'ala, dan jumhur ulama juga berpendapat, dan juga Syekh Salim Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih berpendapat juga demikian, bahwa muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasanya. Dan illahnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa ketika dia muntah dengan sengaja itu akan melemahkan badannya. Badannya menjadi lemah. Asupan-asupan yang selama ini, misalkan ketika sahur dia makan ini makan itu dan sebagainya, kemudian dia sengaja memuntahkannya, maka badannya akan kekurangan makanan sehingga menjadi lemah. Baik. Pendapat yang kedua bahwa muntah itu tidak membatalkan puasa. Dan mereka mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa man istaqa fa 'alaihil qadha," barang siapa yang muntah dengan sengaja, "fa 'alaihil qadha." Mereka mengatakan hadis ini mu'al. Fihi 'illah. Hadis ini berpenyakit. Sebagaimana di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi mengatakan, "Rawal khamsa wa 'allahu Ahmad." Dan hadis dimu'alkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Bahkan Imam Bukhari rahimatullahi taala alaihi, beliau juga mengatakan bahwa hadis ini lemah, mu'al. Beliau mengatakan lam yasih. At-Tirmidzi juga sama, juga para ulama yang lain mengatakan hadis ini bahwa mu'al. Sehingga dengan dhaifnya hadis, mereka mengatakan bahwa muntah baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan hadis Abi Darda dan juga hadis Tsauban radhiyallahu taala anhuma? Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Mubil dan juga Syekh Al-Albani. Hadis Tsauban dan juga hadis Abi Darda. Hadis Tsauban dan juga hadis Abi Darda, qa'a fa aftara, mereka menjawab bahwa hadis ini mujarrad al-fi'l, hanya perbuatan Rasulullah, bukan menunjukkan suatu kewajiban. Kemudian mereka mengatakan juga hadis ini qa'a fa aftara, di sana tidak ada pembeda yang dimana muntah dengan sengaja ataupun muntah dengan tidak sengaja. Akan tetapi lafaz hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW qa'a fa aftara, muntah kemudian beliau berbuka. Bahkan mereka yang mengatakan bahwa muntah dengan sengaja juga tidak membatalkan puasanya, mereka mengatakan bahwa ini juga kemungkinan bahwa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa sunnah. Ketika Rasulullah puasa sunnah kemudian muntah dan beliau lemah kemudian berbuka. Nah, akan disebutkan oleh para ulama bahwa an hadza kana fi shaumi tatawwu wa annahu sallallahu alaihi wasallam qa'a, beliau muntah ini dalam puasa sunnah kemudian lemah kemudian beliau berbuka, sebagaimana dalam di sebagian hadis yang mentafsirkan disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahmatullahi taala alaih. Bahkan Al-Imam At-Tahawi beliau mengatakan, juga Ibnu Battal beliau mengatakan bahwa hadis Tsauban dan juga hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhuma, di situ tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa muntah bisa membatalkan puasa. Akan tetapi di sana terdapat dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara ba'da dzalik. Rasulullah muntah kemudian beliau berbuka. Dan kedua pendapat ini juga kuat. Tapi yang rajih Allah taala alam bahwa muntah itu tidak membatalkan puasa. Sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan dalil bahwa baro'atul asliyah, hukum asal di situ tidak membatalkan puasa selama di sana ada hadis yang sahih, yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan puasa. Hadis Abu Hurairah, hadis yang kita baca, hadis Mu'al, hadis Thauban dan juga hadis Abi Darda, di situ pertama tidak ada pembedaan apa sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua disebutkan oleh Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi bahwa itu fi shaum tatawwu, puasa sunnah, dan di situ mujarad al-fi'l, di situ tidak menunjukkan suatu kewajiban. Yang rajih ini qaul ba'dhu sahabah, sebagian para sahabat, sebagaimana qaul Ibnu Mas'ud dan juga Abi Hurairah juga Ibnu Abbas, yang di mana mereka mengatakan bahwa muntah dengan sengaja itu tidak membatalkan puasa. Bahkan ini juga pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaihi. Beliau menyebutkan asar-asar tentang menunjukkan hal itu. Wallahu taala alam. Qala rahimahullahu taala An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis berikutnya cukup panjang tentang as-siyam fi safar. Insyaallah nanti kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi lawla subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.